Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempatan untuk lanjut mengkaji pokok-pokok apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap bisa berlanjut, dan mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam pemahaman yang benar dan di dalam mengamalkan apa yang kita pahami, sampai akhirnya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita lanjut pada halaman 69. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang takdir yang terdiri dari mengimani ilmu Allah, mengimani bahwa Allah menuliskan segala takdir di Lauh Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, mengimani masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengimani bahwa Allah menciptakan segenap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan berikutnya adalah sisa dari pembahasan tentang masyiah, selanjutnya berbicara tentang malaikat. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah membawakan matan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam Al-Matan, bahwa Al-Imam Al-Muzani mengatakan berikutnya, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun biqudratihi lil arshi hamilun wa ta'ifatun minhum حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. Ini masih menyinggung sedikit dari masyiah, tapi tekanannya adalah bahwa Allah menciptakan makhluknya, khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluknya bi masyiatihi, dengan masyiahnya, artinya berdasarkan masyiahnya. Allah menciptakan makhluknya itu an ghairi hajatin kanat bihi, tidak dengan membutuhkannya. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Wa khalaqal malaikata jami'a, dan Allah menciptakan malaikat semuanya. Allah menciptakan malaikat seluruhnya li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Wa jabalahum ala ibadatihi, Allah ciptakan malaikat itu untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan malaikat itu fitrahnya itu adalah beribadah. Maksudnya asal ciptaannya itu adalah makhluk yang pekerjaannya adalah beribadah kepada Allah. فَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ فِي قُدْرَتِهِ لِلْعَرْشِ حَامِلُونَ. Maka di antara malaikat itu ada malaikat-malaikat yang dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, mereka memikul arsy. وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ, kemudian ada sekelompok di antara malaikat, حَوْلَ عَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ, senantiasa bertasbih di sekitar arsy. Ada sekelompok malaikat yang adanya di sekitar arsy dan mereka selalu bertasbih kepada Allah. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, sedangkan malaikat yang lainnya dengan memuji Allah SWT mereka mensucikan Allah. Wastafa minhum rusula, dan Allah memilih di antara malaikat-malaikat itu sebagai rasul-rasul Allah. Ila rusulihi, yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Ada rasul-rasul malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul manusia, rasul-rasul yang berbentuk manusia. Wa ba'dun mudabbirun li amrih, dan sebagian malaikat lagi ada yang mengurusi, melaksanakan li amrihi, apa yang diperintahkan oleh Allah. Asy-syarh qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah qawluhu khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluk dengan masyiahnya, an ghairi hajatin kanat bihi, yang Allah menciptakan makhluknya itu tanpa ada kebutuhan kepadanya. Allah menciptakan makhluk tidak dengan butuh kepada makhluk itu. Wadhalika annahu sallallahu alaihi wasallam ghaniyun, mengapa Allah SWT tidak butuh untuk menciptakan, untuk membantu, untuk apa, tidak butuh kepada itu semuanya? Karena annahu, sesungguhnya Allah SWT ghaniyun, maha kaya, maha tidak membutuhkan. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati segenap perintah Allah, itu bukan karena Allah butuh kepada mereka. Karena Allah maha kaya, kamilul ghina min kulli wajhin an ibadihi, yang kekayaannya itu maha sempurna. Sempurna kekayaannya ditinjau dari berbagai sisi. Maha kaya, tidak membutuhkan kepada para hambanya. Jadi sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan taat serta bertakwa kepada Allah, kita tidak boleh GR, tidak boleh merasa bahwa kita dibutuhkan oleh Allah. Bukan, tapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita membela agama Allah, itu juga bukan karena Allah butuh dibela agamanya, tapi kitalah yang berkewajiban untuk membela agama Allah dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah maha kaya, sempurna kekayaannya dilihat dari semua sisi, tidak membutuhkan kepada para hambanya. Wal ibadu humul fuqara'u ilaih subhanahu wa ta'ala, para hamba itulah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hamba-hamba Allah yang butuh pada Allah min kulli wajhin, dari semua sisi. Secara fisik kita butuh pada Allah, secara hati kita butuh pada Allah, secara maknawi kita butuh pada Allah. Dari sisi keimanan kita membutuhkan Allah, dari sisi ilmu kita membutuhkan Allah. Dari semua sisi hamba itulah yang butuh pada Allah. Jadi tidak boleh ada seorang hamba yang merasa cukup dan tidak membutuhkan Allah. Merasa cukup tidak butuh berdoa kepada Allah. Sebaiknya kita membiasakan diri berdoa, kita sendiri yang berdoa. Ya, kita sebaiknya membiasakan diri untuk kita sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Itu menurut saya itu merupakan kebiasaan yang baik. Jadi ketika seseorang ketika ingin berdoa, berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Tidak sedikit minta doa kepada yang lain. Ya, tidak sedikit-sedikit, sebentar-bentar tolong doakan doa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, artinya para hamba itu lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi 'aziz. Ini tersebut di dalam surat Fatir ayat 15 sampai 17. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian ini semuanya fakir, semuanya membutuhkan kepada Allah. Butuh apa? Apa saja yang kita butuhkan? Butuh makanan fisik, butuh makanan hati, itu semuanya kita butuh kepada Allah. Allah yang punya semuanya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Dia Allah, dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Iyasha, apabila Allah berkehendak, niscaya Allah yudhibkum, akan melenyapkan kamu. Waya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru selain kamu, selain kita. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah akan melenyapkan kita cepat atau lambat, secara individual atau secara bersama-sama masal. Mungkin suatu saat kita akan dilenyapkan oleh Allah, terus mendatangkan makhluk yang lain, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mentang-mentang hidup di atas permukaan bumi ini. Kita harus merasa butuh kepada Allah, supaya apabila suatu saat Allah memanggil kita kembali, kita siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengalami kesengsaraan yang abadi di akhirat. Jadi kalau Allah berkehendak, niscaya Allah akan melenyapkan kamu dan menggantikannya dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi 'aziz, yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Wala tanfa'uhu ta'atut ta'i'in, ketaatan orang-orang yang taat tidak memberi manfaat apa-apa kepada Allah. Jadi betapapun taatnya kita, taat kita ini tidak memberi manfaat kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan ketaatan kita. Jadi betapapun taatnya kita, itu tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Allah tidak membutuhkan ketaatan kita. Kitalah yang butuh taat kepada Allah. Wala tadurruhu ma'siyatul 'asin. Kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat tidak akan memadaratkan Allah. Jadi tidak akan berkurang kekuasaannya. Tidak akan memadaratkan Allah, tidak akan membahayakan Allah. Betapa maksiatnya seseorang yang berbuat maksiat, atau manusia bersepakat seluruhnya untuk berbuat maksiat kepada Allah, itu semuanya tidak akan memadaratkan Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ini tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, barang siapa yang menempuh petunjuk, maka sesungguhnya dia menempuh petunjuk, mendapatkan petunjuk untuk kepentingan dirinya. Dirinya lah yang beruntung ketika seseorang mendapatkan petunjuk. Ketika seseorang menempuh petunjuk, yang beruntung adalah si pelaku yang menempuh petunjuk itu. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, tidak lain dia tersesat atas dirinya sendiri. Jadi yang dirugikan ketika seseorang tersesat adalah diri si orang yang tersesat itu. Lakinnahu, jadi sekalipun ketaatan orang-orang yang taat itu tidak memberikan manfaat kepada Allah, dan maksiat orang-orang yang maksiat tidak membahayakan Allah, lakinnahu min kamali fadlihi wa 'azimi mannihi subhanahu wa ta'ala yuhibbut ta'i'in. Akan tapi karena sempurnanya fadl Allah, karena sempurnanya karunia Allah dan agungnya anugerah Allah, anugerah apa namanya, agungnya minnah Allah, Allah SWT menyintai orang-orang yang taat. Sekalipun ketaatan orang yang taat itu tidak memberi manfaat apa-apa kepada Allah, tapi Allah menyintai orang-orang yang taat. Bukan karena Allah butuh, tapi karena Allah berkasih sayang kepada orang-orang yang taat. Itu karena apa? Karena sempurnanya karunia Allah, sempurnanya fadl Allah, sempurnanya anugerah Allah. Allah menyintai orang-orang yang taat. Wa yafrahu bitaubatit ta'ibin, dan Allah bergembira dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Farahan azima, dengan kegembiraan yang besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih dengan lafaz yang berbeda-beda, di antara lafaznya adalah lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardhin dawiyatin mahlakah ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fanama fastayqadha wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'ats thumma qala arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut fa wada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamut fastayqadha wa 'indahu rahilatuhu wa 'alayha zaduhu wa ta'amuhu wa sharabuhu fallahu ashaddu farahan bitawbati al-'abdil mu'min min hadha bi rahilatihi wa zatihi. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, lallah, sungguh-sungguh Allah ashaddu farahan, lebih sangat gembira dengan taubatnya seorang hambanya yang mukmin. Ketika ada seorang hambanya yang mukmin, Allah gembira, bahkan kegembiraannya itu lebih besar. Min rajulin fi ardin dawiyatin mahlakatin, dibandingkan dengan seseorang yang ada di sebuah tanah yang lengang, yang tanpa penghuni, mahlakatin, luas, tanpa ada air padanya. Ma'ahu rahilatuhu, ia membawa ontanya. Alaiha, di dalam onta itu atau pada onta itu ada makanan dan minumannya. Lalu fanama, dia tidur di dalam perjalanan itu di tengah padang yang sangat luas. Dia tertidur. Fastaiqadha, lalu dia terbangun. Waqad dahabat, ternyata ontanya lenyap. Onta dengan segala perbekalannya lenyap. Fatalabaha, dia cari onta itu. Hatta adrakahul adz, sampai dia ditimpa oleh kehausan. Haus karena tidak ada air, tidak ada perbekalan. Mencari kemana-mana tidak ketemu, maka dia kehausan. Thumma qala, kemudian dia berkata, arji'u ila makani, saya akan kembali ke tempat saya semula, ke tempat semula dia tidur. Alladhi kuntu fih, yang semula saya ada di situ. Fa'anamu hatta amut, lalu saya akan tidur di situ sampai mati. Fawada'a ra'sahu ala sa'idihi, lalu dia letakkan kepalanya di atas lengannya. Liyamut, menunggu mati. Karena enggak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali nunggu. Nyari-nyari juga enggak akan ketemu. Maka dia istirahat sambil menunggu kematian. Fastayqadha, lalu dia terbangun. Wa indahu rahilatuhu, ternyata di situ ontanya sudah kembali. Wa alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu, di ontanya itu masih lengkap perbekalannya, masih lengkap makanannya, masih lengkap minumannya. Betapa gembiranya orang yang menemukan ontanya kembali tanpa dicari seperti itu, sedangkan dia dalam keadaan menunggu kematian. Kegembiraan yang kita tidak bisa menceritakannya, sangat gembira. Tapi fallahu asyaddu farahan bitaubatil abdil mu'min, tapi Allah lebih besar kegembiraannya ketika ada seorang hamba mukmin yang bertaubat dibandingkan dengan orang ini yang menemukan ontanya kembali dan perbekalannya. Jadi itu penggambaran yang luar biasa tentang betapa gembiranya Allah SWT menerima taubat seorang hamba yang beriman. Nah ini menunjukkan betapa Allah SWT menyintai orang-orang yang bertaubat. Dalam ayat dikatakan, innallaha yuhibbut tawabin, sunya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahirin, dan menyintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, kalau Allah menyintai orang yang bertaubat, artinya Allah cinta kepada taubat dan cinta kepada pelaku taubat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus bertaubat supaya kita melakukan amalan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu ibadah yang bernama taubat. Dan kalau kita bertaubat, kita dicintai oleh Allah dan Allah bergembira sekali. Kegembiraan yang luar biasa, lebih besar daripada kegembiraan orang yang menempuhkan ontanya kembali padahal dia di tengah padang sahara yang secara nalar tidak akan menemukan ontanya kembali. Dan Allah juga menyintai orang-orang yang mensucikan diri. Orang yang mensucikan diri adalah orang yang taat, mensucikan diri secara fisik maupun mensucikan diri secara maknawi. Allah menyintai orang-orang yang demikian karena itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Ini kita ulang kembali bahwa ketaatan orang-orang yang taat itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada Allah. Tetapi Allah menyintai orang-orang yang taat karena ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebutuhan Allah, tapi karena ini kecintaan Allah kepada orang yang taat adalah karunia. Ketika Allah sudah menyintai, maka seluruh apa yang kita inginkan akan tercapai. Cita-cita setinggi yang setinggi-tingginya itu akan bisa kita capai, kita raih, kita gapai manakala Allah sudah menyintai kita. Mana ada pencapaian cita-cita yang lebih tinggi dibandingkan ketika seseorang mendapatkan sorga, ketika dibandingkan dengan seseorang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di sorga. Udah, cita-cita dunia, semua sukses dunia terlupakan semua ketika seseorang sudah mendapatkan sorga. Apa kita enggak ingin sorga? Tapi untuk mendapatkan sorga bukan perkara mudah. Sebenarnya bukan sulit, cuma banyak onak, duri. Kan apa namanya, huffat al-jannah bi al-makarih. Jadi sorga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak mengenakkan. Sebenarnya kalau kita mau menempuhnya mudah, cuma di hadapan kita banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan, banyak kendala, banyak onak, banyak duri yang kita harus menyingkirkan satu persatu. Ya, intinya terletak di hati, tapi pengamalannya terletak pada lisan dan anggota badan. Kemauan kita terletak pada hati untuk menyingkirkan hawa nafsu, ya, untuk menyingkirkan hawa nafsu, untuk menyingkirkan gengsi, untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu kita. Karena hakikat orang yang bersih adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi kalau kita mendapatkan dorongan-dorongan seperti yang tersebut dalam hadis bahwa Allah sangat gembira menerima taubat seorang mukmin dan kegembiraannya luar biasa, ini motivasi untuk kita semuanya untuk bertaubat. Dan hidup kita hanya mengingatkan kembali kita bahwa hidup kita adalah hidup untuk bertaubat kepada Allah. Kita awali langkah kita dengan taubat, kemudian seluruh perjalanan kita sertai dengan taubat, dan kita akhiri hidup kita dengan taubat. Jadi selama hayat masih dikandung badan, taubat tidak boleh berpisah dari diri kita. Karena Allah yuhibbut tawabin, menyintai orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika kita menjalankan agama bukan dengan hawa nafsu kita, tapi dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita. Itu pengertian iman kepada Allah, bukan menuruti hawa nafsu kita. Oh, maunya hawa nafsu kita kayak gini. Nah, hawa nafsu kita sesuai enggak dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya? Hawa nafsu untuk nyantai atau hawa nafsu untuk semangat, itu kadang-kadang juga gitu. Hawa nafsu itu bisa menjadikan kita maunya nyantai terus, tapi ada hawa nafsu yang mendorong kita untuk semangat di luar batas, melampaui batas. Jadi yang satu ifrat, yang satu tafrid. Yang satu kebangetan, yang satu kebangetan terlalu atas, yang satu kebangetan terlalu bawah. Ifrat wa tafrid. Dan itu adalah tantangan. Salah satu di antara tantangan yang kita hadapi. Berikutnya, qauluhu, perkataan al-imam al-muzani, wa khalaqal malaikata jami'an, li ta'atihi. Masuk sekarang ke pembahasan tentang malaikat. Wa khalaqal malaikata jami'a, dan Allah menciptakan malaikat seluruhnya li ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Maksudnya Allah ciptakan malaikat itu sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah. Wa jabalahum ala ibadatihi, dan Allah ciptakan mereka, jadikan mereka sebagai makhluk yang selalu beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Makhluk yang memang diciptakan oleh Allah, fungsinya untuk taat dan fungsinya untuk ibadah. Jadi ibadah kepada Allah itu bukan taklif kepada malaikat, karena malaikat diciptakan fungsinya adalah untuk ibadah. Beda dengan manusia, ibadah itu taklif bagi manusia, beban bagi manusia. Makanya ibadah berat, karena itu adalah taklif, pembebanan, kewajiban yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Makanya ketika manusia sukses, lolos, mengatasi kesulitan-kesulitan dalam beribadah, akhirnya dia sampai ke derajat yang sangat tinggi, dilayani oleh malaikat. Dalam talabul ilmi seperti kita sekarang ini, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Mengapa? Karena malaikat menghormati orang yang mencari ilmu, menghormati ilmu dan menghormati orang-orang yang mencari ilmu. Jadi luar biasa ilmu itu, sampai malaikat tidak sibuk terbang, sayapnya diletakkan sehingga tidak terbang dengan sayapnya. Kenapa? Ada pencari ilmu. Jadi kalau orang lain gak menghormati kita, gak usah susah. Yang penting malaikat hormat dengan kita sebagai talibul ilmi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Mereka para malaikat itu la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah berbuat durhaka, tidak pernah melakukan pelanggaran maksiat. Kok ada cerita malaikat salah menyampaikan wahyu? Subhanallah. Ya, itu celaan kepada malaikat yang otomatis celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah, mereka tidak maksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'alun, dan mereka melaksanakan ma yu'marun, segala apa yang diperintahkan. Apa saja perintah Allah dilaksanakan, enggak akan keliru. Apalagi Jibril alaihi salatu wassalam yang disebut sebagai malaikat yang kuat dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, enggak mungkin keliru. Ya, kalau manusia menjadi sanad mungkin salah. Salah nyebut orang atau salah nyebut lafaz mungkin, tapi malaikat tidak demikian. Qauluhu selanjutnya, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Maka di antara malaikat itu ada malaikat-malaikat yang dengan kekuasaannya mereka menjadi pemikul arsy. Memikul arsy, jadi arsy yang sangat besar, karena arsy itu adalah makhluk yang paling atas dan paling besar. Ada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan kemampuannya memikul arsy, tugasnya memang memikul arsy. Fi hadza 'idhamu khalqihim. Dalam perkataan Imam Muzani ini terdapat penjelasan betapa besar malaikat itu. makhluk yang bernama malaikat, fisik malaikat atau kekuatan malaikat itu sangat besar. Fi hadza 'idhamu khalqihim wa ba'dhu awsafihim. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang sebagian dari sifat-sifat malaikat. Menjelaskan tentang betapa besar malaikat, betapa sifat-sifat malaikat, kekuatannya, ya, keperkasaannya. Wafihi, kalau di sini ada penjelasan tentang besarnya malaikat dan sifat-sifat malaikat, fihi di dalamnya juga terdapat bayanu kamali qudratillah, penjelasan tentang sempurnanya kekuasaan Allah. Allah sebagai pencipta malaikat-malaikat, Allah sebagai pencipta arsy yang demikian besar, malaikat yang sedemikian kuat, malaikat yang sedemikian besar, penciptanya tentu maha besar dan maha kuasa. Jadi di sini ada penjelasan tentang kamalu qudratillah subhanahu wa ta'ala, sempurnanya kekuasaan Allah. Wastighna'u an khalqihi, dan juga terdapat penjelasan tentang maha kayanya Allah terhadap makhluknya. Betapa Allah maha kaya, betapa Allah maha tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Fahaulail malaikatu al-izam mumsikuna fil arsy biqudratillah, maka malaikat-malaikat yang besar itu membawa arsy, menjaga arsy, memikul arsy dengan kekuasaan Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Di antara bukti-bukti kebesaran Allah ialah tegaknya langit dan bumi bi amrihi, dengan ketetapan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 25, ayat 25. وقوله سبحانه وقول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. Sesungguhnya Allah menahan langit-langit dan bumi supaya, atau hingga langit itu tidak runtuh atau bumi itu tidak hancur, tidak bergeser, tidak bergerak. Itu yang menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fajami'ul kainati innama hiya qa'imatun bi qudratillah jalla jalaluhu. Maka semua yang ada ini tidak lain itu ada berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ada muncul tanpa kekuasaan Allah, tanpa kehendak Allah, semuanya dengan kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa atas semuanya sehingga ada. Qauluhu, ini jadi ada sebagian malaikat yang menjadi pemikul arsy. Qauluhu, perkataan Imam Muzani berikutnya, wa ta'ifatun ala arsihi yusabbihun, sekelompok malaikat yang lain mereka bertasbih di sekitar arsy. Itu pekerjaannya, selalu taat, tidak maksiat kepada Allah. Ada yang bertasbih, ada yang memikul arsy, ada yang lain-lainnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Surat Al-Mu'min ayat 7, atau surat Ghafir ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul arsh dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsh, yusabbihun, bertasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itu rajin bertasbih, rajin memuji, rajin pikir, nanti malaikat muncul ada penampakan tertangkap lewat CCTV. Wah, ini khurafat lagi. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Surat Az-Zumar ayat 75. Dan kamu lihat para malaikat hafin mengelilingi di sekitar arsy, mereka bertasbih dengan memuji Rabb-nya. Itu beberapa ayat yang menunjukkan tentang malaikat yang ada di sekitar arsy bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya adalah, wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Malaikat-malaikat yang lainnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yuqaddisun, mereka mensucikan Allah. Ayyunazzihunahu bitasbihihi. Artinya mereka mensucikan Allah, yang dimaksudkan mensucikan Allah artinya menyatakan kesucian Allah. Bukan berarti Allah dicuci, enggak ya. Enggak boleh corok seperti itu memberikan arti. Mensucikan artinya menyatakan Allah Maha Suci dengan cara bertasbih kepada Allah. Dengan cara memuji-muji Allah, bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah, amma la yaliqu bihi, dari apa yang tidak layak bagi Allah. Apa yang tidak layak? Minan naqais wal uyub, dari sifat-sifat kurang dan dari sifat-sifat aib. Mereka menyatakan Allah Maha Suci dari sifat-sifat naqas, sifat-sifat kurang, dan dari sifat-sifat aib. Dan juga menyatakan Allah itu Maha Suci, an mumathalati makhluqatihi, dari menyerupai para makhluknya. Allah itu tidak serupa dengan para makhluk. Tapi berbeda ketika para malaikat menyatakan Allah itu suci, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Itu berbeda dengan anggapan sebagian orang yang karena ingin mensucikan Allah supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya tidak menetapkan sifat-sifat Allah, atau tidak menetapkan sebagian dari sifat-sifat Allah. Karena menurut anggapan mereka, ini menetapkan sifat-sifat Allah itu yastalzimut tashbih, berkonsekuensi menyerupakan Allah, bertentangan dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Lupa bahwa laisa kamitslihi syai'un ada lanjutannya, yaitu firman Allah, wa huwa as-sami'ul basir. Wa as-sami'ul basir. As-sami'ul basir ini adalah penetapan sifat-sifat bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un artinya adalah penolakan adanya keserupaan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tapi Allah tetap punya pendengaran dan punya penglihatan. Pendengaran dan penglihatannya tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Begitu juga sifat-sifat Allah yang lain. Maha suci dari serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para makhluk. Wahada wasfun li'umumil malaikah. Ini adalah sifat, pensifatan terhadap umumnya malaikat. Artinya seluruh malaikat sifatnya memang demikian. Apa? Selalu bertasbih, selalu memuji, selalu mensucikan Allah, selalu beribadah, selalu taat, tidak pernah maksiat. Sifat umum seluruh malaikat itu seperti itu. Tidak ada malaikat yang melanggar, tidak ada malaikat yang maksiat, tidak ada malaikat yang tidak taat, tidak ada malaikat yang tidak bertasbih, semua bertasbih kepada Allah. Fahuwa minal awsaf al-mustarikah bainahum. Maka sifat ini, pensifatan ini adalah pensifatan yang sama-sama dimiliki oleh seluruh malaikat. Sifat yang mustarakah, Artinya pensifatan yang dimiliki secara bersama-sama oleh semua malaikat. Kama qala subhanahu wa ta'ala yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Surat Al-Anbiya ayat 20. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam tidak pernah putus-putus. Tasbihnya itu tidak pernah putus. Bertasbih mensucikan Allah terus-menerus. Ay la yad'ufun wa la yas'amun 'anit tasbihi fi jami'il awqat. Artinya mereka tidak menjadi lemah dalam bertasbih. Lama-lama melemah bertasbihnya. Enggak seperti kita. Bertasbih supaya banyak-banyak solawat, bertasbih lama-lama melemah. Entah karena ngantuk, entah karena lidahnya capek, atau karena pikirannya kemana-mana. Jadi melemah. Nah, malaikat tidak melemah dalam bertasbih. Wala yas'amun, dan tidak bosan, tidak pernah jenuh di dalam bertasbih. Fi jami'il awqat, dalam semua waktu, dalam seluruh waktu. Kita suruh minta saja bosan ya lama-lama. Kita suruh minta, padahal udah dijanjikan kalau minta kita pasti akan dikabulkan permintaan kita. Bosan, padahal untuk kepentingan kita sendiri. Ada yang bosannya karena ketika ditunggu-tunggu kok belum datang apa yang kita minta, lama-lama bosan. Atau bosannya karena lelah, karena yang lain-lain. Sebenarnya kita tidak boleh bosan menurut kemampuan yang ada pada kita. Qauluhu, berikutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, istafa minhum rusulan ila rusulihi. Allah memilih di antara mereka sebagai rasul-rasul. Ila rusulihim, ila rusulihi, yang menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Rasul-rasul malaikat menyampaikan kepada rasul-rasul manusia. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ja'ilil malaikati rusula, Allah menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul. Artinya Allah menjadikan sebagian malaikat sebagai rasul-rasul Allah. Wa muraduhu rahimahullah al-malaikatu al-muwakkalun bi iblaghil wahyi. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah maksudnya adalah malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Itu utusan Allah, Jibril. Itu adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Semua malaikat yang ditugasi dengan pekerjaan-pekerjaan itu utusan Allah. Tapi ini utusan yang ditugaskan khusus menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah yang lain. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa fi hadza anna ar-rusula naw'an. Dalam hal ini terdapat penjelasan bahwa rasul-rasul Allah itu ada dua. Rasul-rasul Allah ada dua. Rasulun malakiyun, rasul yang itu adalah malaikat. Wa muhimmatuhu isalu wahyillah ila ar-rasulil basyari. Dan tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada rasul yang berbentuk manusia. Ada rasul yang berbentuk malaikat, tugasnya menyampaikan wahyu kepada rasul yang berbentuk manusia. Ini satu. Yang kedua, rasulun basyariyun, rasul yang itu adalah manusia. Wa muhimmatuhu tablighu ma unzila ilaihi linnas. Dan tugasnya adalah menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya berupa wahyu linnas, kepada manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Surat Al-Maidah ayat 67. Wahai rasul, yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah. Wahai rasul, sampaikan wahyu yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Rabbmu. Jadi ada rasul yang ditugaskan sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu kepada rasul yang lain, yaitu rasul manusia, rasul yang berbentuk manusia. Qauluhu, perkataan al-Imam al-Muzani yang terakhir dalam bab ini, wa ba'dhun mudabbiruna li amrihi, dan sebagian lagi ada yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh, artinya mengurus mengatur apa yang diperintahkan oleh Allah, artinya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengatur sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ai amarallahu subhanahu wa ta'ala, ai amrullahi subhanahu wa ta'ala, yang dimaksudkan amrihi li amrihi maksudnya adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah. Wal murad bil amri huna ai al ma'mur, yang dimaksudkan dengan amr di sini artinya al ma'mur, yang diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada malaikat-malaikat yang tugasnya mengurus apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Li'anna al-masdar idza udhifa ila Allah yuradu bihi taratan as-sifah wa yuradu bihi taratan atharuha. Karena masdar apabila dimudhafkan kepada Allah, misalnya amrihi, maka kadang-kadang dimaksudkan adalah sifat. Kadang-kadang dimaksudkan adalah bekas atau akibat dari sifat itu. Wa yatabayyan dzalika min as-siyaq, dan itu bisa diketahui lewat alur kalimat, lewat konteks kalimat. Jadi apakah masdar itu bermaksud sifat atau bermaksud apa yang ditimbulkan oleh sifat itu? Misalnya rahmah, rahmatullah. Rahmatullah itu sebagai sifat Allah atau rahmatullah itu adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh rahmat Allah. Rahmat Allah itu kan mudhaf kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Imma maksudnya rahmat Allah itu sifatnya, atau rahmat Allah itu adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh rahmat Allah. Misalnya hujan, itu bukan sifat Allah, tapi akibat dari rahmat Allah. Sesuatu yang ditimbulkan oleh rahmat Allah itu disebut athar namanya. Di sini itu dinamakan hujan itu adalah athar dari rahmat Allah. Kemudian misalnya ilmu, kita berilmu, kita faham, itu adalah athar dari rahmat Allah. Itu rahmat Allah, ilmu itu rahmat Allah misalnya. Maksudnya adalah athar daripada rahmat Allah. Tapi kadang-kadang masdar itu maksudnya adalah sifatnya Allah ketika itu diidhofahkan kepada Allah. Fal muradu bil amri fi kalamil musannifi huna, yang dimaksudkan dengan amr pada perkataan al-musannif di sini adalah al-athar, sesuatu yang ditimbulkan oleh amrnya Allah, yaitu apa? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mengurus sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, misalnya mengurus tentang hujan, mengurus tentang yang lain-lainnya yang itu menjadi perintah atau yang diperintahkan oleh Allah. Qala hafizallah wa min tadbirihim li amrillah qabduhum lil arwah, di antara pengurusan mereka para malaikat terhadap perintah Allah, ketika malaikat itu mengurus dan menangani perintah apa yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya adalah ketika mereka mencabut nyawa, itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini dilakukan oleh para malaikat, oleh malaikat yang khusus tugasnya mencabut nyawa. Wa kadza inzaluhum al-matar, begitu juga ketika mereka menurunkan hujan. Menurunkan hujan itu adalah athar dari perintah Allah. Amarnya itu adalah milik Allah, sifat Allah SWT. Tapi atharnya adalah turunnya air hujan. maka ada malaikat yang khusus diperintah untuk mengurus tentang air hujan, kapan turunnya, bagaimana turunnya, di mana, apakah turunnya itu penuh berkah atau turunnya itu membawa malapetaka. Bagi seseorang turunnya air hujan menyehatkan, bagi orang lain membuat flu. Dan itu yang ngurus itu semuanya adalah malaikat. Yang ngurus untuk menurunkan air hujan itu malaikat. Wa kitabatuhum li a'malil ibad wa ghairiha min al a'mal. Dan juga penulisan para malaikat yang menuliskan amal-amal para hamba dan lain-lainnya dari amal-amal yang lain. Untuk mencatat amal-amal itu juga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika innama huwa tanfidzun li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu tidak lain adalah pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah. Jadi tidak ada malaikat yang maksiat, tidak ada malaikat yang ngeyel, tidak ada malaikat yang bandel. Tapi semuanya malaikat itu taat kepada Allah. Memang diciptakan untuk taat, diciptakan untuk ibadah. Nah, beda dengan manusia, ibadah dan perintah kepada manusia itu taklif, sehingga ada manusia yang bandel, ada manusia yang ngeyel, ada manusia yang mengatakan yang penting kan tidak syirik, yang penting kan tidak kafir, maksiat gak apa-apa. Loh, kata Allah maksiat itu dosa, kok ente bilang maksiat gak apa-apa. Ini maksiat ini kan gak sampai syirik derajatnya. Mengambil uang orang kan tidak sampai syirik derajatnya, tidak sampai kufur, kan gak apa-apa loh. Allah mengatakan itu dosa, Rasulullah mengatakan itu dosa, ente mengatakan gak apa-apa selama tidak syirik. Kalimat yang seperti itu apa bukan menentang? Ya, bukan apa bukan menentang terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Minimal meremehkan, maka kita jangan meremehkan. Mungkin secara kata-kata tidak, tapi secara hati iya. Ah ini cuma maksiat kecil, nggak apa-apa itu. Lama-lama banyak, lama-lama besar, masih nggak apa-apa terus keyakinannya. Dengan lidah gak berani mengatakannya, tapi hatinya ah masih belum syirik, ah masih ada kesempatan. Ah lama-lama kita lupa ya bahwa al-ma'asiyah itu baridul kufri. Al-ma'asiyah itu adalah barid. Apa sih barid itu? Pos ya, posnya kekafiran, menjadi pengantar menuju kepada kekafiran. Lah, sampai di situ yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan di samping kita semakin tambah pemahaman kita, tambah ilmu kita, juga semakin ada yang terluruskan dari pemahaman kita yang mungkin salah sebelumnya. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita fahami dan istiqomah di dalam mengamalkan apa yang seharusnya kita amalkan sampai di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang bermaksiat, kemudian dia bertaubat, namun dia mengulangi kemaksiatannya kembali dan terus bertaubat lagi dan mengulanginya kembali, apakah diterima taubatnya apabila seperti itu? Nah, mungkin kita cerita tentang syarat taubat. Taubat itu harus ikhlas. Taubat itu harus ikhlas. Bukan karena manusia. Karena ada bapaknya, taubat dia. Ada ibunya, taubat dia. Tapi ketika enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya, enggak ada atasannya, taubatnya tidak jadi. Jadi taubat itu syaratnya pertama harus ikhlas. Yang kedua, menyesal atas maksiat yang dilakukannya. Menyesal atas maksiat yang dilakukannya. Yang ketiga, meninggalkan maksiat yang dilakukannya. Meninggalkan maksiat itu. Yang keempat apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini kalau terkait dengan haknya Allah SWT. Kalau terkait dengan hak manusia, di samping syarat ini ditambah dengan syarat harus minta halalnya manusia. Ya, tergantung apa yang dilakukan terhadap manusia. Kalau ngambil haknya, kembalikan haknya. Dan seterusnya. Di sini ada syarat bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, apakah orang yang bertaubat itu benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi? Kalau setiap kali bertaubat dia bertekad untuk tidak mengulanginya, insya Allah taubatnya diterima. Insya Allah taubatnya diterima. Tapi dia bertekad untuk tidak mengulangi, kok terulang? Kadang-kadang manusia lupa itu. Tapi setelah mengulangi dia ingat bahwa ini adalah perbuatan salah, gak boleh mengulanginya lagi. Dia bertobat lagi dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Makanya kalimatnya berazam, ya, berazam, bertekad. Kalimat Imam Nawawi berazam, bukan berjanji tidak akan mengulangi. Berbeda ya dengan bertekad dengan berjanji. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Lah siapa yang bisa menjamin? Siapa yang akan bisa menjamin bahwa seseorang tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama? Tapi dia punya tekad, semangat kuat, betul-betul bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau seperti itu, insya Allah taubatnya diterima, karena dia akan tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Tapi kalau pada akhir hayatnya diakhiri dengan perbuatan yang salah, ya dia akan dihitung sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Diampuni atau tidak, selama itu bukan perbuatan syirik, maka terserah pada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, karena mungkin dia punya hasanat yang banyak, punya kebaikan-kebaikan yang banyak, punya amal-amal yang bisa menghapus dosanya, sakit terus-menerus misalnya, bisa menjadi penghapus dosa. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dihapus, ya akan dihukum dulu, akan diadab dulu oleh Allah SWT. Tergantung dari kehendak Allah. Maka kita katakan bahwa itu tetap diterima taubatnya selama dia bertekad dan menyesali perbuatannya, itu tetap diterima oleh Allah, supaya kita jangan sungkan untuk bertaubat, karena bertaubat itu adalah ibadah dan Allah gembira karenanya selama pintu taubat belum tertutup. Tapi kalau nyawa seseorang sampai di tenggorokan, sudah sampai tenggorokan baru bertaubat, maka tidak diterima taubatnya. Innallaha yaqbalu tauba, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi jangan coba-coba, pokoknya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang main-main dengan taubatnya atau tidak. Jangan sampai kayak taubat sambel gitu ya. main-main dengan tobatnya. Tobat-tobat di hadapan orang, gak ikhlas lagi. Terus dia menyembunyikan pengkhianatannya, bahwa dia bertekad untuk mengulangi. Disimpan dulu ini gambarnya, ya. Nanti sewaktu-waktu, apa namanya, sewaktu-waktu butuh gampang bukanya. Itu kan namanya gak sungguh-sungguh tobatnya. Gak bertekad untuk tidak mengulangi, tapi punya tekad untuk mengulangi. Itu bukan yang dimaksudkan di sini. Ya, dia senangnya nonton HP. Nonton HP. Sekarang kebetulan lagi ingin tobat. Ya, kebetulan ingin tobat. Tapi terus gambarnya disimpan. Diklik, disimpan misalnya. Supaya apa? Nanti sewaktu-waktu bukanya gampang. Ketika longgar. Ketika lagi gak ada masalah. Itu namanya tidak tobat yang sesungguhnya. Apalagi tobatnya hanya di hadapan orang. Saya tobat sungguh-sungguh, Pak, saya tobat sungguh-sungguh. Ya. Namanya enggak ikhlas, karena tobatnya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.